Rose FM Jakarta. Berantem itu indah. Sahabat Rose FM, ini untuk yang sudah menikah, yang mau menikah, atau juga yang punya niat untuk menikah. Anda tahu, bertengkar adalah fenomena yang sulit untuk dihindari. Dalam kehidupan berumah tangga, kalau ada seseorang yang berkata, "Saya tidak pernah bertengkar dengan istri saya," itu bohong. Kemungkinannya ada dua, sahabat, jika dia belum beristri atau dia tengah berdusta. Yang jelas, kita perlu menikmati waktu bertengkar. Yuk kita bertengkar. Sebagaimana lebih menikmati sewaktu tidak bertengkar? Karena apa? Sebetulnya bertengkar itu sebuah keadaan diskusi, hanya saja dihantarkan dalam luapan emosi yang begitu tinggi. Jika kita tahu etikanya, sebenarnya dalam bertengkar kita bisa mereguk banyak hikmah di dalamnya. Kenapa tidak, sahabat? Justru dalam pertengkaran, setiap perkataan yang terucap mengandung arti perasaan yang begitu dalam dan melekat dengan desakan energi yang begitu tinggi. Bila kita mulai membicarakan seperti apa suasana rumah tangga ke depan, salah satunya adalah tentang apa yang harus dilakukan kala kita bertengkar. Dari beberapa perbincangan hingga waktu penyelesaiannya, maka yang perlu diperhatikan pada saat ingin bertengkar adalah Memorandum of Understanding-nya atau MOU-nya. Bahwa kalaupun harus bertengkar, maka yang pertama harus kita perhatikan adalah kalau bertengkar tidak boleh berjamaah. Cukup seorang saja yang meluapkan emosinya. Yang terlambat mengirim sinyal nada tinggi harus menunggu sampai yang satu reda. Dan untuk urusan marah, pantang berjamaah. Seorang pun sudah cukup membuat rumah menjadi ramai. Lalu bila ia marah dan mau menanggapi amarah itu, lalu segera ia berkata, "Stop, ini giliran saya." Anda harus diam sambil beristighfar, sambil menahan senyum Anda, lalu berkata dalam hati, "Kamu itu, Dek, kalau lagi marah semakin cantik, semakin energik." Dan dengan diam itu pun Anda merasa telah beramal soleh, telah menjadi jalan bagi tersalurkannya luapan perasaan hati yang dikasihi kekasih. Telah menjadi jalan bagi tersalurkannya luapan perasaan hati yang dikasihi. Hei kekasihku, bicaralah terus. Kalau dengan itu hatimu menjadi lega, maka di padang kelegaan perasaanmu itu aku akan selalu menunggumu. Dan kalau Anda marah, marahlah untuk persoalan itu saja. Jangan ungkit yang telah terlipat di masa lalu. Siapapun, jika diungkit kesalahan di masa lalunya, pasti ia akan terpojok, sebab masa silam adalah bagian dari sejarah dirinya yang tidak bisa ia ubah begitu saja. Karena harapan terbentang dimulai hari ini hingga ke depan. Dalam bertengkar pun, kita perlu menjaga harapan dan bukan menghancurkannya. Sedangkan untuk pertengkaran dua hati yang patah asa, itu dapat menghancurkan peradaban cinta yang telah sedemikian rupa mereka bangun. Padahal kalau cintanya mati, Anda juga kan yang akan merasakannya. Nah, sebaiknya marahlah tapi untuk kesalahan semasa. Kita tidak hidup di minggu lalu dan ia pun memiliki hari ini. Kalau bisa, kalau Anda sedang marah, jangan membawa-bawa keluarga. Saya dengan istri saya terikat baru beberapa masa, tapi saya dengan ibu dan bapak saya hampir berkali lipat lebih panjang dari itu. Dan kalau marah, kalau bisa, jangan di depan anak. Anak kita adalah buah cinta kasih, bukan buah kemarahan dan kebencian. Dia tidak lahir lewat pertengkaran kita. Karena itu, mengapa mereka harus menonton pertengkaran di rumah kita? Sahabat, anak yang melihat orang tuanya bertengkar bingung harus memihak pada siapa? Membela ayah atau ibunya? Membela ibu? Tapi itu juga kan bapak saya. Misalkan seperti ini. Ketika anak mendengar ayah ibunya bertengkar, lalu ibunya berkata, "Saya ini lelah ya. Saya bersihkan rumah, saya masak dan kamu datang main suruh begitu saja. Emang saya ini babumu?" Lalu juga bapak berkata, "Saya juga lelah. Kerja seharian, kamu minta ini dan itu dan aku harus mencari lebih banyak untuk itu. Saya datang, kamu diam saja, tidak ada hormatnya pada suami. Emang saya ini kuda?" Lalu anaknya berkata, "Ya, ibu saya babu. Bapak saya memang kuda. Lalu, saya ini apa?" Anaknya berkata seperti itu. Sahabat Rasa FM, khususnya yang sudah berkeluarga, kita harus berani berkata, hentikan pertengkaran. Ketika anak datang, lihat mata mereka. Dalam binarannya ada rindu dan kebersamaan. Pada tawanya ada jejak kerjasama kita yang begitu romantis. Haruskah ia mendengar kata bahasa hati kita? Tapi yang jelas memang begitu. Selama ada cinta, bertengkar hanyalah proses belajar untuk mencintai lebih intens. Ternyata sahabat, masih ada yang setia dengan kita walaupun telah terjadi pertengkaran berkali-kali dengannya. Siapa itu? Yaitu istri kita yang cantik dan suami kita yang tampan. Dari sekarang, maka kita harus berani berkata, hentikan pertengkaran dalam keluarga. Berantem itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.